Bismillah. Qala al-malik rahimahullah ta'ala wa amma hukmuhum. Wa amma hukmuhu bin nadri ila khamsatil baqiyah. Ada pun hukumnya dilihat dari lima sisanya. Dan kemarin alhamdulillah kita telah membahas bahwa na'at itu apakah dia hakiki atau sababi, maka ikut dua dari lima. Berarti kan sisa lima lagi. Dan dia apakah ikut empat dari sepuluh atau tidak semuanya. Sisa lima lagi. Wahyu ifrad wa tathniyah wal jama' wa tadhkir wa tanwin. Inilah lima sisanya. Mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar dan muannats. Lima sisanya. Fa innahu yu'ta minha ma yu'ta fi'lu alladhi yahillu mahallahu fi dzalikal kalam. Fa in kana al-ghasbu rafi'an li dhamiril mawsuf tabaqahu fitnai minha. Masya Allah. Sesungguhnya dia diberikan padanya apa yang diberikan pada fi'il. Diberikan padanya apa yang diberikan pada fi'il. Alladhi yahillu mahalla. Yang dia menduduki kedudukan. Karena ini na'at dan sifat. Isim fa'il. Ya kan? Berarti dia beramal-amal fi'il kan begitu. Beramal dengan amalan fi'il, dia bisa merupa, ya kan? Bisa merupa fa'il. Tergantung nanti, maka dia diberikan apa yang diberikan kepadanya, yang dia gantikan kedudukan fi'il di dalikal kalam, dalam kalimat ini. Fa'inkanal wasfu rafi'an li dhamiril mawsufi, kalau sifat itu, na'at itu merupa domir mausuknya. Dia merupa apa? Domir mausuknya. Seperti kemarin kita katakan, misalnya Ja'a Zaidun al-Aqilu. Ini kan dia merupa apa? Domir mausuk. Yang kembali kepada Zaid kan? Habis main? Yang kembali kepada Zaid. Dia merupa. Maka Tobaqahu fitnai minha. Maka dia sesuai dengannya, itu dengan sifat. Sesuai dengan mausuf apa? Maka dia, yaitu sifat tobaqahu bersesuaian dengan mausuf fitnai minha. Dua darinya. Artinya sekarang berarti dua tambah dua yang kemarin berapa berarti? Empat. Kemarin kan bersesuaian dari sisi irob, bersesuaian dari ma'rifah dan nakiro. Ditambah lagi ini dari sisi mufrad atau jama' atau musana atau mudakar atau man muannas. Dua lagi. Berarti semuanya berapa? Empat. Ini kalau dia merupakan domir mustatir. Tambah ini. Kalau dia merupakan domir mausuknya. Domir mausuknya. Diberikan juga dua ini. Wa kamulat lahu hina idin al-muwafaqatu fi arba'atin min asyara. Maka sempurna ketika itu untuknya. Ya. Al-muwafaqatu. Kesesuaiannya, kesamaannya antara na'at dan man'ut 4 dari 10. Dengan ini sama berarti 4 dari 10. Kama qolal al-mu'ribun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengorok. Ya, dia sama, dia mengambil darinya 4 dari 10. Mengikuti 4 dari 10. Takul, sekarang tiga contoh. Marutu birajulin qa'imin wabi rojulaini qa'imaini wabi rijalin qa'imin wabi mra'atin qa'imatin wabi mra'ataini qa'imataini wabi nisa'in qa'imat kama takul Sebagaimana untuk katakan fil fi'li pada fi'il marartu bi rajulin qama marartu bi rajulain qama wa bi rijalin qamu wa bi imra'atin qamat wa bi imra'ataini qamata wa bi nisa'in qumna. Sangat sampai ini kalau dia merupakan dhamir mausufnya sama dengan ini fi'il kalau dia merupakan dhamir yang kembali kepada sebelumnya. Paham kan? Sama. Wa in kana al-wasfu rafi'an lismin dhahir. Masyaallah. Kalau sifat itu, na'at itu merupakan isim dhahir. Merupakan isim dhahir. Fa inna tadhkirahu wa ta'nithahu ala hasabi dhalikal ismid dhahir. Maka mudzakkar dan muannasnya sesuai dengan isim dhahir yang dia rupa itu. Berarti sesuai dengan setelahnya, bukan sesuai dengan sebelumnya. Itu mu'anas dan mudzakarnya. Ikut setelahnya. La ala hasabil man'ut. Bukan sesuai dengan man'utnya. Tidak sesuai dengan sebelumnya maksudnya. Man'utnya. Kama anna fi'il alladhi yahillu mahallahu yakunu kadhalik. Sebagaimana fi'il yang dia menduduki kedudukannya seperti itu. Kalau dia merupa isim dhahir. Ya kan? Kalau dia merupa isim dhahir. Kan tidak ikut sebelumnya. Tidak ikut sebelumnya. Misalnya untuk katakan begini. Marartu bi Zaidin qamat ya ummuha ummuhu marartu bi Zaidin qamat ummuhu. Contoh berhadir ya ke fi'il ini bukan kita contohkan na'at fi'il marartu bi Zaidin qamat ummuhu fi'il itu siapa? Ikut siapa? Ikut setelahnya. Demikian pula na'am yang beramal-amalan fi'il. Yang merupa isim dhamir. Kalau dia merupa dhamir kan ikut sebelumnya tadi. Kalau dia merupa apa? Dhamir. Jelas kan? Iya. Tapi kalau dia merupa dhamir lain. Ikut setelahnya. Ikut setelahnya. Lihat ini. Takul. Marotu birotulim. Ko imatin. Ini contoh untuk langsung na'am. Ko imatin ummuhu. Coba perhatikan. Ko imatin naatnya rojul. Paham? Dia hanya ikut irob. Karena dia harus ikut dua dari lima. Kan gitu. Irob dan nakirob arifahnya. Iya kan? Ikut irob. Nakirobnya ikut. Ikut gak nakirobnya? Ikut. Tapi dia gak ikut setelahnya dari sisi mudzakkar dan muannas. Dia gak ikut setelahnya dari sisi mudzakkar dan muannas. Kan ikut setelah sebelum ikut setelahnya. Lihat ummu fatu anas asifatu litanisil um. Maka sifat itu dibuat muannas karena itu muannas. Wala taltabit likaunil mausuf mudzakkar. Jangan kamu menengok kepada mausufnya yang mudzakkar. Tidak. Li anna katakul fil karena aku katakan pada fi'il qamat ummuhu wa taqulu fi aksihi dan kamu katakan pada kebalikannya, kebalikannya maksudnya sekarang fa'ilnya itu mudzakkar. Tadi kan contoh untuk fa'ilnya apa? Fa'il isim dhamirnya muannas. Demikian pula kebalikannya, marartu bi imra'atin qa'imat abuha. Coba perhatikan. Qa'imat abuha pada dia nak. Tapi dia hanya ikut sebelumnya dari sisi nakirah, ma'rifah, dan i'rab. Mudzakkar mu'annas tidak. Mudzakkar mu'annas tidak. Fa mudzakkar sifah li tadhkiril ab. Maka sifat dimuat mudzakkar karena mudzakkar ab. Karena ab adalah mudzakkar. Wala taltafit li kaunil mausuf mu'annas. Jangan kamu melihat kepada mausuf yang mu'annas. Li'anna katakul fi'il karena kamu katakan pada fi'il qoma abuha. Qala Allah Ta'ala Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Masyaallah. Berarti ini itu kata adh-dhalimi na'at dari al-qaryah muannas tapi tidak ikut. Dia ikut setelahnya yang ahluha yang mudzakkar. Jadi ini kalau dia merupa apa ini? Kalau dia merupa isim dhahir. Wa yajibu iqradul was wajib dimufradkan sifatnya. Wajib. Iya, tidak dikasih mutanna, mu'anna, mu'jamah, tidak. Katanya wajib dimufradkan sifat. Walau kana fa'iluhu mutanna au jam' au majmu'ah. Walaupun fa'ilnya mutanna atau jam'. Kama yajib dalika fi fi'il, sebagaimana hal itu wajib pada fi'il kecuali lughahnya kalunil barogit. Ya, sebagaimana wajib hal itu pada fi'il. Fata qulu maratu bi rajulaini qa'imin abwahuma dua mutanna. Wa bi rijalin qa'imin aba'uhum jam'. Kama taqul qama abwahuma wa qama aba'u wa man qala qama abwahuma wa kalunil baroki ya wa man qala aqama abwahuma selantum apa demikian pula contoh ya wa kalunil baroki itu akalunil baroki itu. Coba perhatikan itu al-barogit fa'il jamak. Al-barogit fa'il apa? Jamak. Fi'ilnya dikasih tanda apa? Jamak. Akalu. Seharusnya akalanil barogit. Paham? Tapi diberikan tanda apa ini? Diberikan tanda apa? Jamak. Paham ini contoh? Contohnya. Dan ini bahasanya mereka. Bahasanya orang apa? Akalumin barogit. Sannal mas wa jamak. Jamak salamah. Mereka buat mutanna wasfnya dan dia jamaknya dengan jamak salamah. Apa jamak salamah? Jamak mudzakkar salim. Faqala qa'imina abwahuma qa'im qa'imain abwahuma qa'imina aba'uhum. Ini mereka. Bahasanya mereka. Wa jaza al-jam'u an tujma'a sifat jam'at taksir. Ini tadi sudah selesai. Kemudian mereka juga wajaz dan jam, dan dia membolehkan untuk dijamak sifat jamak taksir. Kalau jamak salamah dia tidak bolehkan, walaupun itu bahasanya akalunil barugin boleh. Dia bolehkan jamak dengan jamak taksir sifatnya. Idza kana al-ismul marfu' jam'an, sebagaimana beliau isyaratkan di mata. Kalau isim yang marfu' itu adalah jamak. Fataqul marartu bi rijalin kiamin aba'um. Isim yang dia marfu aba'um jamak. Maka na'abnya dia apa? Jamak. Mereka bolehkan. Wa bi rajulin qu'udin jilmanu bolehkan. Ra'au dhalika ahsan min al-ifrad. Mereka melihat hal itu lebih bagus daripada mufrad. Alladhi huwa ahsan min jam'i tashih. Yang mana mufrad lebih bagus daripada jamak tashih. Kan belum telah urutkan. Kalau dia isim yang diropa itu jamak, jamak taksir, maka paling bagus dikasih jamak taksir juga. Dan setelah itu yang kedua adalah mufrad. Setelah itu yang kedua jamak tasri. Jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Jelas ya? Ini yang disyaratkan di makna. Selesai. Aslu. Wajudu qat'u sifati al-ma'lumi. Mawzu'u wa haqiqatan al-ibdi'an. Ra'an bitakdiri huwa. Huwa nasban bitakdiri a'li. Au abdahu. Au adum. Arham. Nah, ini sudah cerita lain. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, boleh diputus sifatnya. Boleh diputus sifat. Artinya tidak jadi sifat lagi. Tidak jadi na'at lagi. Boleh. Al-ma'lum mausubuha. Yang dima'lumi yang disifatinya. Kalau yang disifati sudah ma'lum, tanpa sifat itu, boleh diputus sifatnya. Apakah maklum secara hakikat awiddi'aan atau secara pengakuan saja? Maklum betulan atau memang pengakuannya sudah dimaklumi? Boleh untuk putus rob'an. Ketika untuk putus boleh untuk meropa bitakdiri huwa, yaitu kalau untuk meropa berarti dia khobar muqtada mahdud. Boleh untuk meropa sebagai khobar muqtada mahdud. Bitakdiri huwa. Huwa nasbah. Boleh untuk nasab. Bitakdiri a'ni. Dan ditakdirkan apa? A'ni. Berarti nanti apa? Kenapa masuk? Mafulun bi fi'ilin mahdud. Takdirnya a'ni atau amdah atau adum atau arham. Semua sama. Semua ini adalah butuh mafulun bi. Syarah. Idza kana al-mawsuuku ma'luman biduni sifah. Kalau yang disifati sudah dimaklumi tanpa sifat, jazalaka bisifah al-ibba wal-koto. Boleh bagi aku pada sifatnya itu ikut sebelumnya, itu jadi na'at, dan boleh putus. Misalnya dari kata sifat al-madah, contohnya itu dalam sifat pujian, alhamdulillahilhamid, alhamid, bisa alhamida, alhamidu, paham? Alhamidi. Kalau alhamidi na'at, lillah. Nah, kalau alhamidu, mukhobar dari muktada, mahdu. Kalau alhamida, berarti makulun bih, berarti mahdu, boleh. Ajazati si bawai aljar ala litiba, si bawai membolehkan dijar ala litiba, wanas bitakdiri amdah, nasab dengan takdir amdah, warofa bitakdiri huwa, waqala sami'ina ba'dol arof yakul. Dia berkata, kami dengar sebagian orang Arab bilang, alhamdulillahi rabbal alamina. Lihat yang baik-baik. Rabba. Dinasab. Sebagai makulun bi. Dengan sini ya. Mahdu. Ya. Bin nasbi. Fasa'altu anha Yunus. Faza'ama anha Arabiyah. Maka saya pernah bertanya kepada Yunus. Maka dia menyangka itu adalah bahasa Arab juga. Ya, meminta lupi sifat idzam. Contoh dalam sifat celaan, wamro'atuhu hammalatal haqad. Lihat, Qur'an jumhur biroka'al al-ittiba. Jumhur membaca, wamro'atuhu hammalatul haqad. Tuh, mayoritas. Wa Qur'asim bin nasbi al-adam. Sementara Asim membaca hammalatal haqad. Tah. Yaitu ditakdirnya, adum. Celaan istrinya yang tercela pembawa kayu bakar. Paham gak ini? Ini masya Allah. Ini masuk dengan fi'il mahdhuf kalau dia baca nasab. Iya. Wa mithalu bi sifat tarahum. Contohnya juga dalam sifat tarahum, marartu bi Zaidin al-miskin. Boleh al-miskini, al-miskina, al-miskinu. Boleh. Ya juzu bil khabd al-ittiba, boleh jer ikut. Wa ro'a bitakdir huwa, boleh ro'a takdirnya huwa. Wa nasbu bitakdir arham, nasab bitakdir arham. Wa mitalu fi sifat idah, contoh juga dalam sifat idah, penjelasan. Marotu bi Zaidin at-tajir. Marotu bi Zaidin at-tajir, boleh at-tajiru, at-tajiru, at-tajiru. Ya, at-tajiru muqtada akobar, at-tajiru makulumbi, at-tajiri na'ab. Jelas? Ini kalau sudah maklum. Wa yajuzu fil qabd ala al-ittiba wa rafa' bi takdir huwa wa nasab bi takdir ahni. Selesai. Wa la harfa fi jawazil qat'i baina ayyakun al-mawsuf ma'luman haqiqatan aw bi'an. Tidak ada perbedaan. Kata boleh yang diputus dari itu antara sifat yang disifati itu maklum secara hakikat atau ibti'at secara pengakuan. Wal awal masyhur, yang pertama ya terkenal. Pekerja karena antilatah kami telah menyebutkan contohnya. Wathani nasu alaih si bawai di kitabih. Sementara kedua itu yang dikatakan oleh si bawai dalam kitab beliau. Itu kitab si bawai al-kitab. Waqala beliau berkata. Waqala yajuz antakul marortu biqawmika al-kiram. Yakni bin nasab wa biroka. Au biroka. Dengan nasab atau di roka. Iza ja'altal mukhotob ka'anna hukumun arpahum. Kalau antum jadikan yang antum ajak bicara itu seakan-akan mereka adalah yang kamu kenal. Ini namanya ibti'at, pengakuan. Seakan-akan antum kenal, padahal apa? Tidak antum kenal. Ini masya Allah. Tumakol, kemudian belum berkata nazal tahum hadil manzilata. Kamu mendudukan mereka seperti kedudukan ini. Wa ikana lam ya'arifuhum, walaupun kamu dia tidak mengenalnya. Tapi ini kan apa namanya? Ibti'a. Berarti kesimpulannya, walaupun maklum atau tidak maklum, boleh saja. Karena boleh hakikat terkenal secara hakikat atau tidak dikenal tapi diakui, tamen itu adalah dikenal. Tamen, jadi boleh. Alhamdulillah. Jelas ini? Jelas ya? Jelas? Kenapa sedikit habis? Malam obat. Oh ada sih. Nggak ada, sini sini sini. Saya tidak mau dia sembunyi. Mana saudaraku, mubal? Maju saudara. Situ. Dekatnya Imran. Dia dekatnya anak. Bikin di sekolah. Alhamdulillah. Paham diri mubal? Paham? Alhamdulillah. Baik. Kalau yang malik ramal Allah ta'ala aku. Selesai nak. Selesai nak. Sekarang aku tawqib. Huwa imma lafzi, Masya Allah. Ibn Hisham, pembahasan tawqib, langsung saja. Tidak pakai bercanda. Iya, dia langsung saja bilang. Biasanya itu dibagi belakangan. Tawqib ada dulu, ada lafzi, ada maknawi, paham kan? Pengertian dulu di awal, ini tidak, langsung. Huwa tawqib, huwa imma lafzi, nah. Tawqib, dia kadang berupa lafzi. Maksudnya dengan pengulangan apa? Lafaz. Nah, contoh, akhaka akhaka. Inna man la akhaka lahu. Akhok, akhok, diulang lapan. Wanah, ataki, ataki, lah ikuna, ehbis, ehbis. Atak, atak. Ya. Wanah, la, la, abu bihrubbi batnata innaha, la, la. Paham? Walaysa minu, bukan darinya, dakkan, dakka, sofan, sofa. Itu bukan. Ya. Karena ini modelnya beda. Kala, ida, dukkatil ardu dakkan dakka. Itu bukan lafaz taukid logogi, bukan. Lihat dulu penjelasannya syarah. Adami min at-tawafi at-taukid. Yang kedua termasuk dari tawafi adalah taukid. Yukul bi aidan at-ta'kid, boleh. Bil hamzah dengan hamzah. Wa bi bidaliha alifa, boleh untuk ganti hamzahnya dengan alif. Al-qiyas fi nah fa'as ra'as. Yaitu boleh untuk gadakan at-ta'kid. Kan pertama taukid, kedua ta'kid, ketiga boleh hamzahnya dihilangkan. Ta'kid sebagaimana dalam kata fa'as ra'as. Boleh mengatakan apa? Fa'as ra'as. Paham enggak ini? Seperti syam asalnya syam, syam. Menjadi syam boleh. Iya. Wa durban, dia ada dua, lafzi wa ma'nawi. Wal kalamul an fil lafzi. Pembicaraan sekarang pada taukid lafzi. Wa huwa i'adatu lafzi al-awwal bi ayni. Itu dia dengan mengulang lafaz yang pertama itu sendiri. Sama'un kana isman, sama saja apakah yang itu ulang itu adalah isim. Kaqouli akhaw akhaw innaman la akhaw lahu kasa'in ilal hayja bi ghairi silah. Ini juga bagus syairnya. Masyaallah. Akhaw akhaw selalu jaga saudaramu. Sungguh siapa yang tidak punya saudara seperti orang yang berjalan di padang pasir tanpa senjata. Tanpa senjata. Ya, karena kita hidup itu dengan saudara. Kita butuh yang lain. Nah, miskin butuh kaya, kaya butuh miskin. Iya, yang pintar butuh yang tidak pintar. Yang pendek butuh yang tinggi, yang kurus butuh yang gemuk. Semua butuh. Makanya akhok, akhok. Ayat izam akhok. Selalulah bersama saudara. Paham Imran? Walaupun ngantuk. Tidak ada masalah. Wan nisabu akhok al-awwal. Bimari ih. Au izam. Pada awnahamiya. Dinasab akhok yang pertama. Dan disembunyikan ih'ab. Jaga saudara. Atau izam. Selalulah bersama saudara. Aunah lihat dan semisalnya. Pokoknya dia dinasab dan fi'il mahdum. Watani ta'kid lahu. Yang kedua itulah taukidnya. Ya. Au fi'ilan. Atau yang diulang itu adalah apa? Fi'il. Contoh. Fa'ina ila aina. Anna jatu bibaglati. Ataki ataki lahikuna ihbis ihbis. Yang saya kita atak atak. Karena ihbis ihbis itu jumlah. Ihbis ihbis itu apa? Jumlah, karena dia kalimat. Dia dilama. Kalau atak, atak, diulang. Ya, wa tabiru bayit, fa'ayna tadahabu ila aina najatu bibaglati. Fahudi falfi'il al-amil fi'ayna al-awwal. Belum ceritakan sedikit. Takbir bayit itu, baik syi'ir tadi, aina tadahab ila aina najatu bibaglati. Ke mana kamu akan pergi? kemana ya keselamatan ya bibaglati dengan ya baglat bigol kendaraanku ya, bisa seperti itu. Fahudi fatih, maka dihilangkan fiilnya itu fa'ina tadhab. Kan tadi fa'ina ila aina. Seharusnya asalnya fa'ina tadhab. Ila aina tadhab. Ila aina najah. Begitu. Cuma dia hilangkan fiilnya. Di sebelum aina yang pertama. Dihilangkan fiil sebelum aina yang pertama. Al-awwal. Wa kurriru fiil wal maf'ul. Diulang fiil dan maf'ulnya. Fi qawlika atas, atas. Wallahi kun dan allahi kun. Diulang fi'il dan maf'ulnya pada atas, atas fi'il dan maf'ulnya. Tahu fi'il dan maf'ul? Kayak apa fi'il? Kafnya apa? Kafnya apa? Maf'ul. Itu maksudnya. Diulang fi'il dan maf'ulnya. Itu atas dan kafnya. Wallahi kun fa'il bi atas al-awwal. Lahi kun itu fa'il ataka yang pertama. Lahi kun adalah fa'il ataka yang pertama. Wala fa'ila lithani. Tidak ada fa'il untuk yang kedua. Tahu gak ini? Tidak ada fa'il untuk yang kedua. Kenapa? Li'annahu innama dzukira lit'akid. Karena dia tidak lagi disebutkan untuk apa? Menguatkan. Wala liusnara ila syai. Bukan pula untuk disandarkan kepada sesuatu. Tahu gak? Tidak. Pokoknya memang hanya didatangkan untuk apa? Menguatkan. Wakila inna fa'il bihimaman. Ada menyatakan Allahi kun adalah fa'il kedua-duanya. Masya Allah. Ada yang mengatakan, dikatakan seperti itu. Wadali kalianahumma lamma tahada lafdhan wa ma'nan nuzila manzilatal kalimatal wahidah. Demikian itu katanya, karena keduanya, tatkala sama lafadz dan maknanya, tatkala sama lafadz dan maknanya, maka dia didudukan seperti kedudukan satu kata. Wakilahunnahumma tanazah. Ada juga yang mengatakan, sungguhnya keduanya tanazah. Tahu tanazah? Maksudnya masuk dalam bab apa? At-tanazu. Sebelumnya ia merebutkan makmunnya. Kamu itu. Jadi Allah hikun direbutkan oleh siapa? Atas dan atas. Ini pendapat lain maksudnya. Ini ada tiga berarti. Ya. Kalau kita katakan taukid selesai masalah. Ada yang mengatakan at-tanazu. Qawlahu Allah hikun. Walau karena kadari kelasi ma'ayud mar fi ahadihima. Tapi kalau seandainya seperti itu, berarti wajib dikasih domir pada salah satu dari keduanya. Iya kan? Ini tidak ada domir sama sekali. Atak yang pertama, tidak ada. Kalau seandainya dia memang as, anggaplah Allahikun yang beramal padanya adalah yang pertama. Maka harus yang kedua untuk kasih domir. Kan begitu? Kalau tanazu, ini tidak ada sama sekali. Berarti tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Kalau seandainya seperti itu, maka pasti. Maka fakana yakul, maka seharusnya dia katakan ataukah atakan lahiku. Dikasih domir yang pertama yang diamalkan yang kedua. Ala imani tadi. Yang atas dasar diamalkan yang kedua. Ataukah ala imani awal. Ini kalau diamalkan yang pertama. Harus kasih domir. Waqaulu ihbis, selesai tadi, selesai. Intinya berarti yang kuat dia sebagai apa? Tahu? Taukid. Karena tiga sisi ini, sisi pertama lah yang kuat. Wa qawlu ihbis takrirun li jumlah. Ini adalah pengulangan jumlah. Bam, lianna dhamir al mustatir fi fi'l fi quwwatil maf'ul bihi. Karena dhamir yang mustatir dalam fi'il, karena fi'il amal pasti ada dhamir. Paham ya? Namanya fi'il amal pasti ada dhamir mustatir kalau anta, takdirnya anta ini. Dia berada dalam kekuatan yang dilafadzkan dengannya. Karena dhamir mustatir ada. Bukan tidak ada. Paham kan? Sama dengan kekuatan yang dilapatkan. Au harfan. Ya. Sel titik tadi. Au harfan. Bisa juga yang diulang adalah apa? Huruf. Kekaulihi seperti perkataannya. La la. Abuhu bihubbi batnatainah. Akhwabat alaya marasyakon wa uhuda. Mandia? Mandia? La la. Walaysa min takid. Nah, ini tadi belakang terangkan yang belum bilang bukan taukid. Ya, walaysa min ta'kid al-ism qauluhu ta'ala, bukan dari penguat isim firman Allah ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Kenapa? Kenapa bukan? Belum akan terangkan. Khilafan likathirin min an-nahmiyyin, berbeda dengan kebanyakan ahli nahwu, karena mereka mengatakan iya. Yang lihanahu ja'a fi tafsiri anna ma'na. Kenapa bukan? Karena datang dalam tafsir maknanya dakan ba'da dakin. Paham? Jadi kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakkan yang pertama itu sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Dakkan yang kedua kenapa masuk? Isqatil khafi, dijatuhkan ba'da. Kalla idza dukkatil ardu dakkan ba'da dakin. Diduk setelah duk, tahu duk? Itu namanya duk. Tahu? Ah Ismail, antum masuk pintu Ismail, antum bilangin. Itu duk namanya. Apa artinya itu Ismail berarti? Aduh lamanya, panas ya. Aman? Mengetuk, itu namanya duk. Saya dukul ba, itu namanya. Maka dia pun mengetuk pintu. Nanti gunung akan didak setelah dak. Maksudnya dibenturkan setelah benturan. Maka dia jadi debu nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Selesai? Jadi ini maknanya. Jadi dakkan yang kedua bukan untuk menguatkan. Bukan untuk menguatkan. Itu intinya. Paham? Karena kita dalam Al-Quran kembali ke tafsir. Tidak bisa irob sendiri. Kembali ke apa? Tafsir. Wa anna dakka kurra 'alaiha hatta sarat haba'akum batta. Bahkan dan bahwasanya ad-dak, ia benturan tadi diulang atas bumi gunung sampai dia jadi haba'an membasa debu yang berterbangan. Wa anna ma'ana sopa-sopa sama. Sopa-sopa sama. Sopa ada sopin. Jelas ini maknanya bukan menguatkan. Wa annahu tanzilu malaik, wa annahu tanzilu malaikatu kulli sama'i. Itu bahwasanya turun malaikat seluruh langit. Karena di tujuh lapis langit ada malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah. Turun malaikat di langit itu seluruh lapisan langit. Fayastofuna, maka mereka bersop. Sopan ba'da sopin, sop setelah sop. Muhdikin bil jinni wal ins, mengelilingi jin dan manusia. Tidak ada tempat lari di hari ini. Karena seluruh pagarnya adalah siapa? Malaikat. Ini pagar hidup ini anak. Masya Allah, kengirian hari kiamat. Walahada falaysa tsani fihima ta'kidan li awal. Maka kalau begitu tafsirnya, yang kedua bukanlah taukid yang pertama. Tanggal balil murad bi at-takriru kama yuqal. Bahkan yang diingin dengannya adalah pengulangan sebagaimana dikatakan alam tuhul hisaba baban. Saya mengajarkannya hisab bab setelah bab. Maksudnya bab dulu setelah itu bab yang setelahnya lagi. Bab per bab. Wa kadzalika laysa min taqidil jumlah qaulul muaddib. Demikian pula bukan dari taukid jumlah perkataannya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Karena Allahu Akbar yang kedua itu hitungan tersendiri. Kalau dia sebagai taukid tadi itu, berarti azan itu tidak 15. Kan begitu? Tapi dia kalimat tersendiri. Bukan taukid apa? Jumlah. Jelas ini? Bukan taukid jumlah. Bukan. Khilafan Ibnu Jinni berbeda dengan Ibnu Jinni. Karena dia katakan sebagai taukid. Lianna tsani lam yu'tabihi ta'kidil awal. Kata Bisham, karena yang kedua tidak didatangkan untuk menguatkan yang pertama, bal insya'i takdirin tali. Bahkan itu adalah untuk memunculkan memang takdir yang kedua. Takdir yang kedua. Memang kalimat baru. Maka dihitung dua. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hitungnya dua. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas ini dalam pembahasan fikih, paham bukan? Kenapa? Karena takbir yang kedua datangkan jumlah baru lagi, bukan untuk menguatkan yang pertama. Ini rahasianya. Bihilati qaulihi qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Berbeda dengan ini, qad qamatis shalah qad qamatis shalah itu memang untuk menguatkan itu yang kedua. Kenapa? untuk menunjukkan kepada orang bahwa sholat betul-betul akan ditegakkan. Paham? Kalau tadi berita, kalau sudah masuk waktu sholat, kalau ini langsung pengumuman bahwa memang sholat ditegakkan. Fa'inal jumlah tertanya khobar utani ji'abihi li ta'kidil khobar awal. Sungguh jumlah yang kedua adalah khobar tani. Fa'innal jumlah tasaniyata khobaru tani. Apa maksudnya khobar ini? Mana muktamanya? Kada qamati sholah, kada qamati sholah, mana muktada? Katanya, sungguh jumlah yang kedua khobaru tani. Bukan khobar muktada yang diinginkan. Maksudnya jumlah yang kedua itu adalah jumlah khobariyah yang kedua. Tahu? Tahu jumlah khobariyah? Jangan salah paham. Paham? Artinya ini kalau kita nak belajar ini pusing cari muktada ini. Paham kan? Ini bukan khobar lawannya muktada, tapi khobar lawannya insya. Karena jumlah kedua kan? Ada jumlah insya'iyah, tolabiyah. Ada jumlah apa? Khobariyah. Ini sekarang. Kode komati sholah yang kedua, itulah khobar tani. Jumlah khobariyah yang kedua, didatangkan ji'abihi, didatangkan dengannya, litakidil khobari awal. Untuk menguatkan khobariyah, untuk menguatkan khobariyah pertama. Jelas? Jelas? Sudah jelas? Kasih keterangan ini. Karena bahaya ini, bisa kita salah. Karena nanti murid akan tanya, khobar mubtada yang mana? Nah orang di komat datang, sempatnya mubtada khobar. Paham gak ini? Tidak ada, ini jumlah khobariyah maksudnya. Ya? Selesai ini tauhid ma'nawi, lafzi. Sekarang aslu, aw ma'nawi. Kedua, atau bisa tauhid ma'nawi. Wahuwa bin nafsi wal'ain. Yaitu dengan menggunakan lafaz tertentu ini tauhid ma'nawi. Kita alhamdulillah sudah diulang, kita sudah ulang berapa kali tauhid ma'nawi. Yaitu dengan menggunakan an-nafs dan ain mu'akhkharatan anha in ijtama'a. Diakhirkan ain ini darinya dari an-nafs mu'akhkharatan yaitu al-ain. Perhatikan baik-baik. Diakhirkan al-ain anha darinya dari an-nafs. Hati-hati kembali dhamirnya mat'amin masyaallah. Iya. Ini kita ada kalau dua-duanya berkumpul. Artinya gini. Karena itu bisa katakan ini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Bagaimana kalau ada dua langsung? Nafs dan ain. Mana yang duluan? Kata beliau, diakhirkan dia ini ain darinya nafs kalau berkumpul. Jadi aku katakan, ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Jelas? Jelas ini? Mubat? Saudaraku, alhamdulillah. Wahyu jemaahan, ala akul. Keduanya dijamak di atas akul. Maksudnya nafs dan ain boleh untuk jamak di atas mazhab akul. Karena fa'lun jamak taksirnya akul. Berarti nafsun jamak anfus, ainun jamak ayun. Paham ini? Boleh dijamak. Ma'agoyri mufrad. Tapi ketika antum kuatkan yang bukan mufrad. Artinya kalau antum kuatkan mutanda dan jamak, jamak. Misalnya antum katakan ini. Ja'a Zaidan ayunuhuma. Ja'a Zaidan anfusuhuma. Boleh. Selain mufrad kan berarti mutanda dan jamak. Jamak boleh juga. Ja'a Zaidun anfusuhum. Ja'a Zaidun a'yunuhum. Paham gak ini? Boleh. Paham Ahmad? Kemudian kata beliau wa bikul. Boleh juga dengan taukid ma'nawi dengan kata kul li ghairi mutsanna, tapi untuk selain mutsanna. Artinya gimana? Untuk mufrad dan jamak. Boleh dikatakan ja'al qaumu kulluhum mufrad. Paham? Mufrad. Jamak ja'ar rijalu kulluhum. Paham? Musana, jangan coba-coba. Tidak boleh. Ja'a Zaidani kulluhuma. Boleh tak? Boleh tak? Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh. Karena untuk duanya ada lain. Ada yang ada lain. In tajazza'a bi nafsihi aw bi amilihi. Syaratnya, kalau dia berbilang dirinya atau amilnya yang berbilang. Berbilang dirinya maksudnya kalimat itu memang berbilang atau amilnya memang yang berbilang. Intinya antum boleh kuatkan dengan kul kalau yang antum kuatkan itu adalah berbilang lebih dari satu. Tentunya lebih dari dua. Lebih dari dua. Contoh tadi ada contoh kan? Ja'al qawm. Qawm berapa? Ini qawm walaupun mufrad dia digunakan untuk namanya qawm berarti banyak. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas? Wabi kila wa silta. Dan untuk kuatkan dengan kila dan silta. Lahu. Lahu. Kembali kemana? Lahu. Hu kembali kemana? Mutanna. Kan tadi dengan kun ligoiru mutanna. Kila wa silta lahu li mutanna. Paham kembalinya? Hati-hati. Rumit ini kan yang bisa ringkas sekali. Ringkas sekali. Harus paham ini matanya. In sohawu kul mufrad mauki'ahu wa tahada ma'na al-musnadi. Kalau sohih ya mufrad menduduki tempatnya dan sama makna yang disandarkan kepadanya. Wa yudhofna li dhamiril mu'akkad. Ini syaratnya kila dan kilta. Dan dia diidofakan kepada domir yang dikuatkan. Bisa ini syarat untuk kila dan kilta. Bisa juga untuk syarat seluruhnya. Syaratnya kila dan kilta, syaratnya kul, syaratnya nafs, syaratnya ain. Paham ini? Kembali ke semuanya. Karena dia bilang yudofna. Paham? Pakai nun nisba, semuanya. Semuanya diidofakan. Lidomiril muakkadi kepada domir yang dikuatkan. Paham ini? Semua itu tadi. Ia telah lewat. Wa bi ajma' wa jam'a wa jam'ihima ghairu mudhafah. Masya Allah. Dan boleh dikuatkan dengan ajma' jam'a dan jamak dari keduanya. Ya. Tanpa diidhofahkan kepada domir. Boleh. Nah. Fasajaratil malaikatu kulluhum. Ajma'un. Ya kan? Tidak didopakan pada apa? Domir. Boleh. Selesai. Syarat. Asani anusani takid al-ma'nawi. Jenis kedua adalah takid ma'nawi. Rehan. Jangan berhayal. Hiya bi al-fadhin ma'lumat mahsurati. Ini dengan lafad-lafad yang terbatas. Wa minha an-nafs wal-ain. Di antaranya lafaz an-nafs dan ain, wa huma li raf'il majaz al-iddat. Ini tugasnya nafs dan ain untuk mengangkat majaz dari dad. Iya, artinya gini saudara. Ketika antum katakan ja'a Zaid. Iya, ja'a Zaid. Boleh bisa diinginkan hakikat bahwa Zaid yang datang. Amin. Boleh juga yang diinginkan dengannya adalah majaz. Tahu majaz? Yaitu antum letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu majaz. Paham atau tidak majaz? Atau tidak? Gini. Kalau sudah usul fikih sebenarnya bisa ini. Tapi kalau belum. Saya katakan begini. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada hakikoh, ada majaz. Ada hakikoh, ada majaz. Kalau hakikoh pengertiannya mastu'mila fima wudi'alah. Hakikat artinya digunakan pada apa yang diletakkan untuknya memang. Paham? Digunakan itu kata digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Paham? Seperti yang kadang-kadang misalnya gini, ra'aitu hasadan. Saya lihat apa? Singa. Ya, hasadan diletakkan memang untuk hewan muftaris, hewan buas. Itu yang saya inginkan. Memang saya lihat singa. Ini namanya apa? Hakikat. Ada namanya majaz. Apa artinya majaz? Yaitu mastumila fi ghairi ma'budi Allah. Terpaksa kita ungkap ini. Dia adalah sebenarnya bukan bagiannya. Tapi karena Ibnu Hisham singgung, kita harus tersinggung. Faham kan? Majaz adalah mastu'mila fi ghairil ma'budi ala. Apa yang digunakan pada selain yang diletakkan untuknya. Apa yang digunakan pada selain yang diletakkan untuknya. Misalnya gini mereka bilang, kalau dalam contoh ilmu balaghah atau usul fikih, ra'aitu asadan yahmilu saifan. Saya lihat singa bawa pedang. Saya lihat singa bawa pedang. Ini singa yang saja apa? Apakah hakiki? Singa betulan atau majas? Hah? Majas. Kenapa? Karena saya tidak lihat singa sebenarnya. Saya lihat lelaki yang bawa pedang. Lelaki pemberani. Karena singa itu identik dengan apa? Pemberani. Walaupun sebagian para ulama menyatakan, ya dikatakan seperti itu karena bau mulutnya seperti singa. Bisa juga, tapi ya jarang lah itu. Artinya gini, ra'aitu rajulan yahmilu saifan, saya lihat lelaki pemberani bawa pedang. Paham gak ini? Ini antum letakkan di atas hakikat atau majas? Hah? Majas. Kan begitu? Jelasin. Sekarang kita masuk contoh kita. Jahat Zaidun. Ini bisa hakikat, bisa majas. Paham? Bisa saja betul Zaid yang datang. Bisa saja apa? Utusannya. Kalau betul Zaid yang datang, hakikat atau majas? Hah? Hakikat. Tapi ternyata jahat Zaid. Datang Zaid, ternyata bukan Zaid, wakilnya. Kan bisa saja. Kalau wakilnya Zaid, itu dikatakan Zaid yang datang. Karena sama hukum wakil sama yang mengutus. Iya kan? Ini digunakan dalam Al-Quran, tidak ada masalah. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengatakan, kadang kami mewafatkan. Ya? Kadang juga mereka diwafatkan oleh malaikat. Ya gimana ini? Mana yang benarnya? Ya ketika dikatakan diwafatkan oleh malaikat, bukan berarti bukan Allah. Allah mewafatkan. Karena yang malaikat disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham lagi? Ini sama penggunaannya. Berarti jazai bisa majaz, bisa hakiki. Kan begitu? Tapi ketika Anda bilang, ja'azaidun nafsuhu. Ja'azaidun nafsuhu. Bisa hakiki atau majaz? Atau pasti hakiki? Inilah yang saya mau kasih tahu. Huma liraf'il majaz. Keduanya ketika Anda pakai untuk menyangkat majaz. Sudah. Paham gak ini? Harus paham ini? Bahaya ini. Nanti susah untuk mengajarkan. Tapi insyaallah kalau antum terkumpul semua ilmu nanti, ya, sampai antum belajar balaghah, insyaallah ini mudah sekali. Ini gara-gara ini fannya di tempat lain. Cabang ilmunya ada di tempat lain, ada di usul fikih, ada di ilmu balaghah. Ini masalahnya. Cuman disampaikan juga di sini. Jadi dia untuk mengajarkan apa ini? Majaz. Paham bukan? Hah? Jelas. Jadi ketika ada bilang mubar, ja'a mubar. Bisa saja suratnya dia kirim dari mubar. Ya kan begitu? Bisa juga mubar yang tak? Yang tak. Tapi kalau anak bilang begini, ja'a mubar nafsuhu. Ayuhu. Bisa majas atau tidak? Tidak. Pasti dia. Paham gak ini? Ini untuk mengingatkan apa? Majaz. Paham amat? Alhamdulillah. Iya. Akhirnya untuk mengangkat majaz dari zat, maksudnya zat itu ya tadi zaid, mubar, itu namanya apa? Zat. Ya, takul ja'a zaid. Wahtamil maji'u zatihi. Maka kemungkinan datang zatnya zaid, itu dirinya. Wahtamil maji'u khobaru. Bisa juga ihtimal datang beritanya. Maji'u khob, maji'a khobarihi. Datang beritanya, atau kitabih, atau tulisannya. Faidah kulta, kalau untuk katakan nafsuhu. Irtafal ihtimal asani. Terangkat ihtimal yang kedua. Pasti yang pertama. Datnya yang datang. Kan? Lampu dan selesai. Sudah ya? Paham ya? Alhamdulillah. Itu saja sebenarnya kesulitan di sini. Karena memahamkan majaz sama hakikat ini yang perlu. Ya? Berarti antum harus tadi datangkan itu. Pengertian apa itu hakikat. Apa itu majaz. Tadi pengertian yang saya katakan. Itu saja inti. Ini ya. Beserta contohnya. Wala buddha minati solihima bidomirin a'id ala mu'akkad. Dan dia harus bersambung dengan domir yang kembali kepada yang dikuatkan. Harus bersambung dengan domir yang kembali kepada yang dikuatkan. Wala ka'antu akib bikulli minuhuma wahda. Boleh antum menguatkan dari setiap dari keduanya saja. Maksudnya satu sat, walaupun dia apa sendiri, dalam keadaan dia sendiri, sendiri. Maksudnya walaupun sebelumnya satu, boleh tunas kuatkan dengan dua. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Wa anta jama'a bainahuma bisyarat, dan antum kumpulkan antara keduanya dengan syarat. Sendiri-sendiri tadi ya satu-satu. Dan boleh antum kumpulkan keduanya dengan syarat. Anta bada'a bin nafs, kamu mulai dengan nafs dulu. Taqul ja'a Zaidun nafsu au ja'a Zaidun ainuhu au ja'a Zaidun nafsu ainuhu. Paham? Wa antani wa antani dan tidak boleh ja'a Zaidun ainuhu nafsuhu. Paham? Ja'a Zaidun ainuhu nafsuhu. Itu aturannya. Wa yazibu ifrad an-nafs wal 'ain ma'al mufrad. Wajib bi mufrad nafs dan 'ain ma'al mufrad bersama mufrad. Wa jam'ihima 'ala wazni aqul, dan jamak keduanya di atas wazan aqul ma'a tanwiyati wal jam' bersama mu'annats dan jamak. Takul antu katakan ja'a Zaidani anfusuhuma ayyuhuma. Ja'a wa Zaidun anfusuhum ayyuhum. Wal hindatu anfusuhunna ayyuhunna. Paham? Jelas ini? Zaid. Wa minha kullu. Di antaranya penguas. Lihat sudah mana? Lihat sudah? Masih lama dah. Sampai 10:30. Iya. Wa minha di antaranya. Di antara tauhid. Kullu. Kullu. Lirok ihtimali irodatil khusus bilakdil umum. Ini masya Allah. Beda-beda fungsinya. Ibn Hisham telah terangkan di sini. Kul untuk mengangkat ihtimal yang diinginkan khusus dengan lafad umum. Menginginkan khusus dengan lafad apa? Umum. Begini saja. Ketika anak bilang begini, ja'atullah, ja'atullah, kan begitu. Apa keinginan saya ini? Ada dua ihtimal. Bisa pertama datang seluruh tulab ma'ahat as-sunnah semuanya, dari Lugawi sampai yang paling tingginya, yang tidak ada lagi jurusannya, tinggal tidur dan makan saja. Paham-paham gak ini? Jelas ini? Iya. Paham-paham. Jelas ya? Bisa ihtimal. Ihtimal kedua, ketika anak bilang ja'at tulab, maksudnya tulab keturunan. Berarti bisa diinginkan dengan yang adalah umum, bisa juga apa? Khusus. Itu setiap ucapan begitu. Kalau ada kata umum, bisa saja si pembicara menginginkan umum, bisa saja siapa? Khusus, kan begitu. Tapi kalau antum pakai kul, hilang itu yang diinginkan khusus. Ketika anak bilang begini, ja'at tulab kulluhum, datang tulab seluruh mereka, berarti apa? Hilang yang diinginkan khusus. Berarti semuanya apa? Umum. Paham ini? Ini masya Allah. Rincian bagus sekali ini. Yang belum terangkan ini. Tentang tauhid. Takul. Lihat contoh Rincian. Jangan kau. Saya tanya lumaji. Jami'in. Ihtimal datang seluruh mereka. Seluruh mereka. Waya tamilu maji abadihim. Bisa juga datang sebagian mereka. Iya kan? Bisa. Wa annaka abbarta bil kul anil ba'd. Yaitu antum ucapkan dengan jamak seluruhnya padahal yang antum inginkan sebagi sebagian. Bisa. Fa idza qulta, tapi kalau antum katakan kulluhum rafa'at hadzal ihtimal. Antum angkat kemungkinan tadi itu. Wa innama selesai. Wa innama yu'akkadu biha bisurut. Dan tiada lain dikuatkan dengannya dengan syarat. Aduha salah satunya ayakunal muakkad biha ghairu mutanna. Yang dikuatkan dengannya bukan mutanna. Wahul mufrad wal jama. Berarti dia adalah mufrad dan jama. Atani ayakuna mutajazzian bidzati. Yang kedua harus dia berbilang dilihat dari zatnya. Au bi amilihi, atau dilihat dari amilnya. Dilihat dari apa? Amilnya. Lihat dulu contoh insyaallah. Fal awwal qawlihi. Maka yang pertama yaitu mutajazzi bidzati, zatnya yang berbilang. Ya, barangnya yang berbilang, zatnya. Contoh fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang banyak di sini apa yang berbilang? Al malaika. Paham? Kan ini jama' dari malak. Wa tsani kaqulika. Yang kedua seperti ucapan antum, yang berbilang perbuatannya. Perbuatannya, amilnya. Kaqulika ishtaraytul 'abda kullahu. Saya membeli budak itu seluruhnya. Budaknya satu. Budaknya apa? Satu. Tapi pekerjaannya apa? amil. Mana amilnya dulu? Ashtaraitu. Lihat kata beliau, fa'inal abda yatajazza itibari syira. Sungguh budak itu berbilang dilihat dari membelinya. Membelinya. Karena orang membeli budak dengan harga yang banyak. Ya, wa in kana la yatajazza itibari dhati. Walaupun dia tidak berbilang dilihat daripada zatnya. Budak cuma satu. Bah, budak cuma satu. Tapi perbuatan membelinya itu banyak. Ini yang belum lihat. Alat untuk membelinya juga banyak. Walajud tidak boleh. Ja'azaidun kulluhum. Tidak boleh. Li'annahu la tajazza. Karena zaid itu satu saja. Paham kan? Tidak berbilang. La bidatihi wa la bi'amili. Tidak dengan datnya, tidak pula dengan amilnya. Selesai. Asalih syarat ketiga. Ayatasi la biha domirun a'id alal mu'akkad. Sama. Harus dia bersama dengan domir yang kembali kepada yang dikuatkan. Falaisa min at-ta'kid qira'atu ba'dihim. Maka bukan dari taukid, ya, bacaan sebagian mereka inna kullan fiha. Kenapa ini? Bukan. Kenapa bukan taukid ini? Inna kullan fiha. Kenapa ini? Karena tidak ada apa? Domir. Jelas? Karena tidak ada apa? Domir. Jelas ini? Hah? Jelas? Alhamdulillah. Tahap dulu sedikit.